Mitra Bisnis, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akhirnya memastikan Jokowi yang belum genap 2 tahun menjadi Gubernur Jakarta untuk maju sebagai Capres dari PDIP. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan budayawan Arswendo Atmowiloto. Mas Wendo, apa komentar Anda soal ini? Ya, satu, pastilah Megawati mendapat nama baik, dianggap negarawan, dianggap ulang yang mengerti kesan masyarakat. Dan sebetulnya Mega memang pintar memainkan waktunya. Yang kedua juga, kalau itu kendala masyarakat, ya itulah akan yang akan terjadi. Kalau mereka mengenai benar Jokowi, nyapres. Tapi dengan begini jadi banyak yang meragukan komitmen politik Jokowi nih Mas. Bagaimana Anda melihatnya? Enggak ada komitmen kan ke masyarakat. Komitmen apa? Komitmen ngatur Jakarta. Nah, itu yang dipersoalkan itu ya enggak ada hubungannya. Ada juga murid itu yang kelas 2 SD naik ke kelas 4. Bisa karena dia pintar, bisa aja. Nah, itu enggak komitmen harus sekelasnya harus begitu-begitu. Nah, Jokowi termasuk yang gitu mungkin. Naik kelas yang kurang-kurang, ya kenapa dia ninggalin Jakarta? Yang gak ninggalin. Orang dia masih di Indonesia, masih ngurusin Jakarta, masih ngurusin Indonesia. Dia juga gak ninggalin Solo banget, ya memang begitu. Tanggung jawabnya dia adalah masyarakat, tanggung jawab dia adalah pada Pancasila, tanggung jawab dia pada NKRI. Itu lebih penting daripada apakah dia gubernur, apa bukan gubernur, apa belusuan, apa tidak belusuan, gak ada hubungannya. Meskipun dulu Jokowi kerap mengatakan tidak akan majunya pres nih Mas. Waktu itu belum siap ya bisa aja. Sekarang udah siap ya bisa aja. Kan itu cuma permainan kata aja. Dalam artian orang-orang mempersoalkan itu ya dia jawab. Ya kurang lebihnya gitu. Kan masalah politik saja ya. Udah belum siap sana. Dan Solo juga gak selesai. Ya gak apa-apa lah gak selesai. Nah harus selesai dulu baru jadi ini. Ya enggak lah. Dengan keputusan Jokowi maju sebagai capres, apakah ini bisa menambah optimisme masyarakat terhadap pemimpin bangsa nih Mas? Kalau optimisme saya bilang iya, sangat. Tapi apakah ini memenuhi semua kerinduan masyarakat? Nah itu pasti harus dijawab setelah pemilihan selesai, kalau benar dia dilantik, kalau dia benar jadi presiden, dan lain sebagainya. Tapi kalau apa masyarakat, iya. Lihat aja, dan semua orang tahu, meskipun nggak tahu benar atau nggak hubungannya. Indeks harga saham menguat, terus dolar menurun, gitu kan aneh-aneh aja. Satu kata kuncinya ya percaya bahwa kalau Jokowi akan lebih baik gitu lah kira-kira. Nah, kepercayaan itu yang membawa harapan ke semuanya. Dari kacamata Anda pribadi Mas Wendo, kualitas apa yang dimiliki oleh Jokowi sebagai seorang pemimpin? Dia meyakinkan masyarakatnya, meyakinkan ulang-ulang, bahkan lawan politiknya sekalipun bahwa dia itu bekerja untuk rakyat. Bahwa dia bisa dipercaya. Dan bahasa besarnya, dia ini bukan koruptor. Itu yang tiba-tiba orang memilih dia. Tampangnya nggak kemana-mana kan Pak Jokowi? Nah, ada tampang politikus, tampang kayak gubernur aja nggak, tampang wali kota aja nggak. Tapi justru ini yang ternyata menjadi jawaban semuanya. Dan nyatanya itu yang terjadi sekarang ini. Lalu bagaimana dengan kekecewaan lawan politiknya menurut Anda, Mas Wendo? Nggak apa-apa, pasti akan begitu. Mereka kan senang kalau Megawati yang maju sehingga mudah diserang. Tapi kalau yang maju si Jokowi ya tinggal lihat aja, sudah nggak ada peluang lagi untuk mengembosi PDIP. Ya, ibu-ibuannya sama. Karena saya udah rada kenal sejak zaman di Solo. Saya pernah nulis tentang kota Solo. Beliau ya harus bisa lebih menyaring inilah. Karena sebentar lagi atau sekarang ini kan udah banyak sekali orang di sekitar dia yang kalahnya sebagian benar, sebagian enggak. Begitu. Demikian budayawan Arswendo Atmowiloto. Saya, Mandariska.